Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayka ma yuhib rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daurah kita tentang fiqh at'imah. Ketika kita berbicara tentang makanan, terutama itu yang sering dimakan orang dari segala jenis binatang, karena seringnya atau ma'rufnya itu dengan penyembelihan, atau lebih tepatnya zakat, dengan cara zakat syariah, maka pembahasan kali ini tentang az-zakat. Az-zakat, lafaz zakat mencakup tiga perkara. Makna asal zakat, ada yang menafsirkan at-tamam, zakat itu kesempurnaan, zakat ya bukan zakat. Lafadznya ini, az-zakat. Ada yang menghasilkan makna aslinya tamam, kesempurnaan. Ada yang mengatakan al-had. Tamam ya sempurna, yang sempurna. Ada yang menafsirkan maknanya had. Had itu tajam, runcing. Oleh karena itu, makna yang kedua, kepandaian, juga dinamakan zaka. Orangnya disebut zaki karena tajam otak dia, cerdas, smart pikirannya, maka disebut zaki, zakat. Tapi dia mencakup secara umum tiga perkara, yaitu dzabah, nahr, akar. Dzabah, nahr, akar. Nanti masing-masing akan datang rinciannya. Tapi secara umum, dzabah ma'ruf, binatang ditidurkan, kemudian disembelih seperti antum nyembelih kambing kemarin Idul Adha. Nahr, dalam posisi dia berdiri seperti onta, dan ditusuk dengan berdiri. Itu nahr. Akar, tidak ini, tidak ini. Bebas dimanapun pada tubuhnya. Kapan ini digunakan? Saat binatang itu tidak bisa terkendali. Misalnya sapi, lembu, lepas. Lari dia. Nggak mungkin bisa disembelih. Bahkan mungkin bisa mencelakai orang. Manduk, sono, marah dia. Bagaimana cara zakat dia? Ya diaker. Diaker sebisanya, misalnya kita lempar tombak atau kita panah, kena perutnya, kena terserah mana saja, yang penting dia mati jatuh. Ketiganya disyariatkan boleh, dzabah, nahr ataupun akar. Baik, kembali kepada zakat, ini gambaran awal saja. Zakat dalam syariat adalah inharuddam min bahimatin tahil. inharudam min bahimatin tahil. Inhar mengeluarkan darah, inharudam, dialirkan darahnya dengan dipotong dari bahimah, binatang apa saja yang halal, dari binatang yang halal, lembu, kambing, ayam, apa saja, mengalirkan darah dari binatang yang halal untuk dimakan. Kalau mau dipecah atau lebih dirinci definisinya, fi unuk au ghairil unuk, mengalirkan darah pada binatang yang halal di lehernya ataupun di luar leher, selain leher. Di lehernya kapan? Kapan? Tadi dua ini, dhabah, nahar. Atau lebih mudah kamu katakan, fi unuk, di leher, dalam kurung, fil makdur aleh, fil makdur aleh, yang bisa kamu kuasai. Ini binatang ini ditambatkan, diikat di sini, kambing, unta atau apa, sapi, ayam. Kamu kuasai, makdur aleh, kamu kuasai binatang ini. Mudah, tinggal kamu baringkan, bismillah. Itu di sini tempatnya, unuk. Unuk itu ini, leher. Au ghairil unuk. Atau di selain leher, pada ghair magdur aleh, pada binatang yang tidak kamu kuasai. Tadi lari, kan ada lembu kadang marah. Gak bisa, deketi orang malah bisa ngelawan dia. Bahaya. Bismillah, gak harus di lehernya. Tusuk perutnya atau apa, kakinya. Yang penting dia jatuh mati. Nah, semua itu zakat. Inharudam, mengalirkan darah pada binatang yang halal. Perhatikan kalimat halal. Di lehernya kalau itu memang dikuasai, atau di selain lehernya ketika itu binatang yang tidak bisa kamu kuasai. Dengan demikian, zakat, sebelum kita berlanjut, itu pentingnya belajar ilmu. Lafat-lafat syar'i itu detail. Makanya dia lebih fleksibel. Paham fleksibel ya? Yeah. Kalau kamu katakan misalnya menyembelih, menyembelih mungkin orang pahamnya cuma dhabh. Enggak merata, hukumnya enggak umum. Tapi ketika kamu katakan zakat, kamu dengan satu kata mencakup tiga ini. Zakat, nahar, akr. Nah, lafad zakat, lafad syar'i. Dia lebih luas daripada kamu katakan menyembelih. Begitu. Menyembelih, akr gak masuk di sembelihan. Padahal itu zakat, akr. Kalau kamu katakan menyembelih, kamu membatasi hukum hanya pada penyembelihan, padahal hukumnya lebih luas. Makanya penting untuk ya hatta berbicara dalam penyampaian, jaga lafadz-lafadz syar'i. Itu maslahat, dan bagaimana tidak, itu lafadz Allah, Allah yang berbicara. Itu lafadz Rasul SAW, Rasul SAW yang bersabda. Agak melebar sedikit karena faedah. dalam berdakwah, dalam berbicara, orang ilmiah ketika membatasi bicaranya dengan nusus, dengan dalil. Beda dengan insya. Insya itu karya kita sendiri. Keluar itu dari lisan kita, mungkin enak didengar, tapi enggak syar'i dan tidak ilmiah. Syekh Ibn Uthaymin, rahmatullah alaih, pelajaran berharga dari beliau, itu saat karena semangat jelaskan sesuatu, ketika membantah syubhat-syubhatnya ahlul batil, beliau katakan syubhat mereka ini lemah, syubhat mereka ini sangat rawan, rentan, enggak ada kuatnya sama sekali. Gak ada hujah padanya. Bahkan sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Itu tahu laba-laba kan? Spider. Spider. Kata beliau lebih lemah dari sarang laba-laba. Karena sangat lemahnya syubhat-syubhat ahlul batil. Mungkin terkesan orang dengar, oh iya memang betul Masya Allah. Sangat lemah syubhat mereka itu, sarang laba-laba aja kamu tiup begini hancur berantakan. Ini lebih lemah dari itu. Selesai beliau bicara, rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya beliau diingatkan, ditegur. Syekh Afwan tadi antum bilang lebih lemah dari sarang laba-laba. Iya, bukankah Allah berfirman di dalam Quran, wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Dan itu firman Allah, auhanal buyut. Yang paling lemah ya sarang laba-laba. Bagaimana antum mengatakan lebih lemah? Allah katakan paling lemah sarang laba-laba. Enggak ada yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Perkataan antum lebih lemah ya enggak benar gitu. Dan beliau istighfar dan tarojuk langsung dari ucapannya. Itu bedanya. Bicara batasi dengan ilmu. Jangan kita bicara lepas ke sana kemari, mungkin enak didengar, tapi enggak ilmiah. Ya seperti ini tadi contohnya. Kalau kita ilmiah kita katakan ini syubhat seperti sarang laba-laba, karena itu paling lemahnya sudah. Enggak ada yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Wadih. Saya kembali kepada pembahasan kita. Zakat. Zakat syarat untuk halalnya binatang yang mubah, bahimah tahil. Zakat, tiga ini tadi, zabah, nahr, akr, syarat untuk halalnya dimakan binatang yang mubah. Maka tidak halal binatang mubah kecuali dengan zakat. Taib. Dihalalkan binatang yang mubah dengan zakat. Ini juga ketika antum mendengar ungkapan penjelasan seperti ini. Dihalalkan atau tidak halal binatang yang mubah kecuali dengan zakat. Apa yang antum pahami? Berusaha peras otaknya sedikit. Tidak halal binatang yang mubah. Stabilo kalimat mubah ini. Tahu stabilo ya? Takut beda nama di sini. Hah? Ya. Kalimat mubah. Tidak halal binatang yang mubah kecuali dengan zakat. Zakat syariah tentunya. Apa yang kamu pahami dengan kalimat mubah? Mubah ini mencakup mubah ikhtiariyah juga mubah daruriyah. Mubah ikhtiariyah ya. Ya mubah memang ini ada kambing depan kita, ada lembu, ayam atau apa saja, itik mau kita sembelih, kita zakat. Taib, Zaruriat mubah karena darurat. Kan dimubahkan. Orang 3 hari misalnya gak makan. Kalau gak dia makan lagi, sekarang dia gak makan, dia bisa anfal, bisa mati mungkin. Kelaparan sangat. Kan dimubahkan untuk makan yang haram. Sekedar untuk mengganjal perutnya. Darurat. Taib. Sekarang ada di depan dia, gak ada makanan lain kecuali ada azakumullah, himar. Keledai haram untuk dimakan. Tapi darurat, sebagai darurat, boleh. Apakah pertanyaannya, syarat untuk halalnya himar ini harus zakat juga? Itu yang dimaksud. Harus disembelih dengan zakat. Astagfirullah. Terbiasa sembelih. Harus zakat himar ini tadi untuk halalnya dia atau tidak? Fuqaha mengatakan ketika mereka definisikan halalnya binatang yang mubah dengan cara zakat, mubah termasuk di dalamnya mubah karena darurat. Mubah itu kan dimubahkan, diibahahkan. Dimubahkan, diperbolehkan untuk dimakan, termasuk saat itu darurat. Maka dengan itu hatta dalam posisi darurat harus dizakat. Dalam posisi darurat pun harus zakat syar'i pada binatang yang ada di hadapannya. Kenapa ini dikatakan demikian? Agar orang tidak gegabah, sembrono. Ngerti gegabah ya? Sembarangan. Misalnya begini. Ana posisi darurat ini. Sudah sekian hari gak makan. Ada keledai misalnya. Ini kan semula memang haram, gak boleh dimakan. Selama ini haram, boleh ana makan karena darurat. Dengan cara apapun, ana mau tak cekek saja. Ana cekek sampai mati. Atau ana mau setrum pakai listrik. Atau ana pukul. Gak boleh, haram. Harus dengan zakat. Makanya tadi, tidak halal binatang yang mubah, termasuk yang mubah karena darurat. Kecuali dengan zakat. Termasuk yang darurat itu tadi, harus kamu sembelih, gak semau kamu. Mentang-mentang ini darurat, boleh kamu cekek, boleh kamu setrum, atau yang lainnya. Zakat harus dilewati padanya. Poin yang ke Ali lagi. Tiga. Poin yang ketiga. Dasar yang mendalili, dalil yang mendasari kalau itu tidak halal, mubah tadi, kecuali dengan zakat, firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 3. Ketika Allah haramkan beberapa makanan, hurrimat alaikumul maitah, waddam walahmu khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Allah haramkan atas kalian bangkai, darah mengalir, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah, wal munkhaniqah, dan yang tercekik, wal mauqudah, wal mutaraddiyah, wan natiha, yang ditanduk, yang jatuh dari atas, wama akala sabu', yang diserang oleh binatang buas, lalu diakhiri oleh Allah, illa ma zakkaitum. Illa ma zakkaitum. Lihat firman Allah. Kecuali yang kalian zakat. Allah enggak katakan illa madzabhtum, kecuali yang kalian sembelih, enggak. Karena tadi zakat mencakup ini tadi. Illa madzakaitum, kecuali yang kalian sempat zakat. Jadi misalnya dia tercekik. Tercekik sendiri talinya misalnya. Apa terlilit tali sehingga dia tapi masih hidup. Kalian sempat zakat misalnya dengan penyembelihan, maka halal. Ini jatuh dari ketinggian, masih hidup, masih jang-kejang. Kalian masih sempat zakat, maka halal. Wadih? Nah, ketika Allah katakan kecuali yang kalian zakat, berarti memang tidak halal binatang mubah ini tadi, kecuali dengan zakat. Itu dasarnya. Itu dalilnya bahwa binatang yang mubah, ikhtiariyah ataupun daruriyah, kecuali dengan zakat. Yang kedua, kedua artinya taklil. Tadi yang pertama dasarnya ayat. Yang kedua taklil. Taklil itu apa ya? Penjelasan alasan secara ilmiah atau hikmahnya begitu. Yang fuqaha katakan kesepakatan ahli tib, para ahli medis yang mengerti di bidang ini, bahwa darah ketika tidak keluar, tidak mengalir dari binatang ini, sangat memadorotkan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Bisa beracun, bisa memadorotkan tubuhmu ketika darah itu tidak keluar. Dimakan dagingnya sementara darahnya tidak keluar, menyebabkan timbulnya banyak penyakit yang na'udzubillah sulit untuk bisa disembuhkan. Makanya tadi binatang-binatang yang Allah sebut dalam ayat, yang tercekik, jatuh dari atas, mati ketanduk lawannya, kelahi dia, lembu dengan lembu atau kambing dengan duer sampai mati, darahnya gak keluar. Itu sangat berbahaya. Berarti itu alasan yang kedua. Tadi ayat illa madzakaitum. Yang kedua karena tidak keluarnya darah sangat madorot dan berbahaya bagi manusia. Kemarin telah lalu penjelasan Syekhul Islam bahwa segala yang memadorotkan haram. Dan ini sangat memadorotkan ketika binatang itu tidak keluar darahnya. Makanya dalam dzabah, dalam penyembelihan, bagus binatang itu keluar darahnya. Semakin banyak keluar, semakin segar dagingnya, semakin enak. Dan dia kejang-kejang itu semakin memperbanyak darahnya keluar. Kambing kamu sembelih kan, kan dia seperti berontak ngelawan. Dengan banyaknya kejang dia, darahnya semakin banyak keluar dan itu semakin bagus. Semakin sehat, semakin berguna. Baik. Itu taklil yang fuqaha sebutkan kenapa diwajibkan oleh syariat binatang itu untuk dizakat. Baik. Kalau ini kaidah secara umum, tidak halal binatang mubah kecuali dengan zakat, maka keluar dari keumuman ini sebagai bentuk pengecualian, satu fuqaha katakan al-jarad Jarot itu jenis belalang. Tentunya juga enggak semua belalang bisa dimakan. Ma'ruf beberapa jenis bisa dimakan. Dan kesukaan orang Arab, belalang. Kenapa pertanyaannya, belalang kok dihalalkan tanpa zakat? Tanpa melalui zakat. Jawabannya yang pertama karena dalil. Dalil memperkecualikan memang. Di mana Rasulullah SAW sebutkan di Bukhari, Muslim, uhillat lana maitatani wadaman. Dihalalkan untuk kita kaum muslimin dua bangkai, dua darah. Amal maitatan fal jarad wal hud. Adapun dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Maka dia mati tanpa zakat boleh dimakan. Nas yang membolehkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan pula marfu sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun dia mauquf, ya hukumnya fuqaha katakan marfu hukman sampai ke Rasul sallallahu karena hukum ini halal haram enggak gampang. Syariat masalahnya. Enggak mungkin sahabat berijtihad dalam perkara-perkara seperti itu. Itu yang pertama, dalil. Yang kedua, yang fuqaha katakan, karena belalang, laisa fihi dam sa'il. Padanya tidak ada darah mengalir, layaknya ayam, kambing, lembu, unta dan yang lainnya. Belalang enggak ada darahnya. Jadi semua kan zakat itu terkait darah. Magdur alaih, ghair magdur alaih, fi unuk, fi ghair unuk. Kan terkait darah. Dan definisinya pun inharud dam. Mengalirkan darah. Nah, belalang gak ada darahnya. Kalau kamu pegang, kamu patahkan gini misalnya, gak ada darah keluar. Beda dengan ayam, lembu. Darah banyak isinya. Itu alasannya. Sementara Rasulullah SAW, beliau sebutkan dalam hadis, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul. Selama sesembelihan itu mengalirkan darah, atau zakat lebih tepatnya, selama zakat itu mengalirkan darah, dan disebut nama Allah ketika zakat, maka makanlah halal. Selama itu mengalirkan darah. Berarti yang tidak mengalirkan darah ya gak perlu di zakat memang. Belalang termasuk itu. Sebagian kecil dari fuqaha menyatakan tetap syaratnya kata mereka harus ada rekayasa campur tangan manusia. Dengan demikian menurut mereka, kalau mati sendiri ya gak halal. Tiba-tiba kamu dapati di jalan misalnya belalang mati. Siapa yang membunuh gak ada. Maka gak halal kata mereka. Kapan halal? Ketika ada campur tangan kamu. Ada belalang misalnya kamu pukul. Black mati. Halal. Karena kamu yang membunuhnya. Manusia yang membunuhnya. Tapi ini disebutkan pendapat yang lemah. Tidak harus dengan campur tangan manusia. Dengan campur tangan mereka atau tidak, yang jelas Rasul menghalalkan belalang. Itu yang pertama. Pengecualian dari zakat. Yang tidak harus di zakat. Belalang. Yang kedua tidak harus di zakat pula adalah as-samak, ikan. Ikan ya ma'ruf namanya ikan hidup di air. Atau kalau fuqaha sebutkan kullu ma la ya'ish illa fil ma, semua yang enggak akan bisa hidup kecuali di air. Semua yang enggak akan bisa hidup kecuali di air. Boleh halal dimakan tanpa zakat. Dalilnya firman Allah dalam Al-Ma'idah 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan laut, makanan laut. Allah halalkan. Makanan laut ya ikan itu tadi. Di dalam hadis Abu Ubaidah panjang ma'ruf, ketika Rasulullah SAW utus mereka beberapa sahabat dalam satu pasukan kecil namanya Sariyah. Rasul kasih bekal mereka korma dan beberapa, karena perjalanan jauh syahid habis itu bekal korma dan mereka kelaparan para sahabat, sampai kemudian Allah takdirkan untuk makanan mereka terdamparlah seekor ikan yang besar sekali, mati dari laut terdampar itu ikan ke daratan, sudah bangkai, sudah mati. Sangat besarnya, sampai kata para sahabat ketika habis, setelah habis mau makan, kelopak matanya ini, tengkorak tulang tempat mata ini, itu manusia kan cuma segini. Ini kelopak mata si ikan ini, kita para sahabat 5 orang bisa duduk di situ. Sampai 6-7 orang bisa duduk. Seberapa besarnya kelopak matanya. Begitu habis, kami ambil tulang rusuknya itu. Tulangnya kan begini. Kira-kira lah. Nah, itu kami ambil, ini tanah. Kami letakkan di tanah. Antum tahu onta besarnya segitu. Ini masih dikendarai orang lagi. Di atasnya kami kendarai onta, kita bisa lewat. Bisa ngelewati. Mulut gedenya Masya Allah, tulangnya segitu. Onta Masya Allah, seberapa onta? Itu tulang rusuknya. Matanya bisa diduduki 7 orang. Alhamdulillah besar sekali. Intinya dimakan oleh para sahabat. Dan bahkan sebagiannya mereka bawa kepada Rasul SAW, syahid dihalalkan. Bangkai ikan. Dan tadi hadis dihalalkan untuk kita 2 bangkai jarad wal hud, belalang dan ikan. Baik. Berarti halal itu dengan nas Quran, halal dengan nas hadis ikan. Tinggal yang jadi permasalahan yang ke 5 mungkin ya. 5 C. Ikan ketika itu dikatakan halal tanpa zakat, ya bangkai dihalalkan walaupun ada darah padanya. Walaupun ada darah padanya. Ma'ruf ikan kalau gede ada darah. Kalau ikan kecil-kecil mungkin enggak ada darahnya, tapi kalau udah mulai besar 100 kilo mungkin lebih, ada darahnya. Kamu potong misalnya, ini merah keluar darahnya. Tadi ilat pada belalang karena enggak ada darah. Dan zakat juga inharudam, mengalirkan darah. Sekarang ini ada darahnya. Ikan gede. Kenapa tetap dihalalkan oleh syariat? Nas hadis Rasul, maitatan. Dua yang dihalalkan bangkai, belalang dan ikan. Jawaban fuqaha, na'am itu dihalalkan karena darahnya walaupun tidak keluar, tidak bermadarat. Tidak bermadarat, tidak berbahaya. Beda dengan binatang-binatang darat tadi. Ini walaupun enggak ada, enggak ngalir darahnya, enggak di zakat, enggak masalah, enggak madarat. Dan Allah yang Maha tahu, Allah yang di tangannya dengan kekuasaannya segala manfaat, segala madarat. Allah halalkan yang ini, Allah haramkan yang itu, Allah syaratkan harus begini, yang di sini tidak Allah syaratkan, Allah Maha tahu. Oh, yang ini memang enggak memadaratkan, makanya boleh. Ikan tanpa zakat boleh untuk dimakan. Yang kedua, bahwa ikan sulit untuk dizakat. Beda dengan tadi, kambing, ayam, lembu, gampang dizakat. Nah, ikannya apa kamu mau zakat? Dia di laut situ misalnya. Kamu ingin giant traveling atau apa misalnya. Ikan ini itu. Bagaimana kamu nangkep dulu kemudian kamu sembelih? Sulit. Dan masyakoh itu diangkat dalam syariat, dibuang. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak jadikan dalam agama kalian sesuatu yang menyulitkan kalian. Sulit kan harus disembelih, berat. Makanya dihalalkan oleh Allah tanpa zakat. Bangkainya pun halal. Sebagian dari mereka pernah saya dapati penjelasan, wallah alam benar atau tidaknya, secara logika kok ya masya Allah penjelasannya. Dia bilang ya, mungkin dari nilai madarat ini tadi, kalau itu yang madarat, kamu lihat darah itu setelah keluar kamu biarkan sebentar aja menghitam, ya kan? Kamu sembelih ayam atau kambing. Sebentar kamu biarkan itu darah hitam. Dari asalnya merah segar, berapa menit gitu udah menghitam dia. Tanda itu beracun. Ada racunnya sudah. Beda dengan ikan. Kalaupun darahnya keluar, kamu biarkan sebentar, bening. Darah ikan, kalau antum mau perhatikan, yang besar ya tadi, keluar darahnya, biarkan darahnya di sini. Sebentar aja dia berubah jadi bening kayak air. Menunjukkan dia enggak beracun, enggak madarat, beda dengan tadi. Allah alam itu benar atau tidak, tapi yang jelas intinya tadi nas menghalalkan, selesai sudah. Allah dan Rasul menghalalkan itu. Itu tentang zakat syariah. Baik. Poin yang ke-6, syarat sahnya zakat. Syarat sahnya zakat. Akar zakat itu menjadi sah secara syar'i. Yang pertama, lari dia. Loh. Di lock, tak bisa. Nah, itu lock manual. Lebih handal. Baik, surut az-zakat. Yang pertama, ahliyatul muzakki. Ahliyah muzakki. Keahlian si muzakki yang melakukan zakat. Ahliyatul muzakki kembalinya kepada al-aql wad-din. Akal dan agama. Akal dan agama. Taib akal apa? Akal ma'ruf lah. Hah? Akal pikiran manusia, artinya dia sehat, orang normal. Berakal. Berarti lawannya ya yang enggak punya akal. Dengan demikian yang tidak ada akalnya tidak sah zakatnya. Karena syarat jika itu tidak terpenuhi, ya enggak sah yang disyaratkan. Seperti wudhu, syaratnya sholat. Enggak ada wudhumu, ya enggak sah sholatmu. Karena wudhu, syaratnya sholat. Nah, untuk syarat sahnya zakat, ahliyatul muzakki. Ahliyah kembalinya kepada akal dan din. Akalnya enggak ada, ya enggak sah zakatnya. Enggak halal. Baik itu karena hilang sama sekali akal pikirannya, seperti masyaallah al-afiyah majnun, orang yang hilang ingatannya, atau sementara ya seperti orang sakran, na'udzubillah, mabuk. Habis minum misalnya. Rumah pun kan gak ada akalnya. Hilang akalnya. Suruh telanjang bulat pun jalan di jalan raya dia akan lakukan. Oh, akalnya gak ada, dia sudah gak ada kesadaran. Saat itu dia misalnya yuzaki melakukan zakat, tidak sah. Kenapa? Gak ada akalnya. Walaupun itu sementara. Ketika dikatakan akal, masuk di dalamnya adalah tamyiz. masuk di dalamnya tamyiz. Tamyiz itu mumayyiz. Dia bisa membedakan antara yang ini dan yang itu, atau sebagian fuqaha mendefinisikan namanya tamyiz. Dia bisa faham khitab, faham diajak komunikasi, bicara. Abahmu kemana? Abi pasar kerja misalnya. Kalau Umi, Umi ada di rumah. Berarti kan dia paham. Nyambung diajak ke mana. Ah, ini mumayyiz. Tamyiz. Tamyiz Foucault katakan masih masuk dalam akal. Sehingga kalaupun dia anak, mumayyiz ada tamyiz padanya, boleh sah zakatnya. Karena itu akal. Secara usia, mereka sebutkan keumuman orang 7 tahun. Mumayyiz. Ada mungkin sebelum itu sudah mumayyiz, tapi ya jarang. Anak yang Masya Allah mungkin 5 tahun, 6 tahun sudah mumayyiz. Tapi keumuman orang, fuqaha katakan usia 7 tahun. Tamyiz. Perkara akal ini kenapa disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dalam zakat harus ada al-qasd. Ini akal, kembalinya kepada al-qasd. Al-qasd itu maksud, artinya dia memang sengaja, bermaksud, berniat untuk melakukan zakat. Dan itu hanya ada pada aqil, orang yang berakal. Memang sengaja dia mau menyembelih itu. Memang dia mau mendzakat. Terus saja sembelih kelimanya keluar. Memang dia mau melakukan zakat qasdan, sengaja. Memang itu yang ingin dia lakukan. Maka orang yang tidak berakal, laisa lahu qasd. Enggak punya qasd dia. Akalnya enggak ada. Enggak ada niat dan maksud kesengajaan dari dia untuk melakukan itu, zakat. Akalnya enggak ada. Bagaimana tidak ada maksud? Maka sebagian fuqaha menjadikan itu tiga. Ahliyatul mudzaki itu akal, wadin, wal qasd. Ya, walaupun nafsqas kembalinya kepada akal juga. Tapi dia berpengaruh. Berpengaruh kepada zakatnya. Misalnya begini. Ini ada kambing. Ya. Yeah. Kamu niat memotong talinya, itu kosmu. Maksud kamu dari awal ingin memotong tali yang di sini misalnya. Kamu bawa pisau tajam, talinya agak alot. Kamu gorok-gorok gini. Walhasil begitu tinggal sedikit dan kamu gak perhatian, juwet kena sininya, lehernya si kambing. Putus seperti kamu menyembelih. Tapi apa dari awal kamu bermaksud menyembelih? Tidak. Kamu bermaksud memotong talinya. Maka tidak halal kambing itu. Karena tidak ada cost. Gak ada maksud dari awal untuk menyembelih. Kamu hanya bermaksud memotong talinya. Itu pengaruh dari syarat al-qasdu. Dan begitu yang semisalnya. Pecahan dari permasalahan al-qasd juga. Yang mereka katakan jika. Ini dalam zakat. Apakah harus. Pertanyaannya apakah, bukan masih belum masuk. Apakah harus yang dia maksud binatang ini dia zakat untuk dia makan, untuk dimakan. Ada maksud untuk dimakan. Memang untuk dimakan. Jika disyaratkan iya, berarti kalaupun dia bermaksud sengaja menzakat binatang itu, tapi enggak ada maksud untuk dimakan, maka tidak halal. Kalau dikatakan itu syarat untuk dimakan. Di situ ada khilaf di kalangan fuqaha. Memang ada yang mensyaratkan, harus syaratnya. Jadi ketika kamu, kalau itu sesembelihan misalnya, ya memang niatmu sengaja menyembelih ini untuk makan, ini ada tamu, atau kamu mau makan-makan bersama keluarga, itu ada dalam kostmu, ada dalam kesengajaanmu, niatmu saat penyembelihan misalnya. Kalau gak ada tujuan itu ya gak halal kata mereka. Ya, alasan mereka cukup terarah. Mereka katakan karena ini kan harta. Dibeli atau dijual punya nilai. Kambing misalnya. Berapa? 1 juta di Indo misalnya. 2 juta. Di sini berapa? 100 ringgit. 100 ringgit. Hampir 1 ribu. 1 ribu. Berarti kan harta. Kalau enggak ada niat kos untuk dimakan, itlaf. Itu berarti menyia-nyiakan harta dan itu diharamkan oleh Allah. Wala tusrifu, wala tubadil tabdhira, itu harta. Ya, kamu buang-buang begitu saja, kamu sembelih tanpa ada niat untuk dimakan, kata mereka. Itu enggak boleh. Tapi itu sebagian dari pendapat fuqaha. Bagaimana? Atau beberapa contoh orang yang fuqaha contohkan tidak ada maksud untuk zakat binatang itu untuk dimakan. Enggak ada qasdul akl padanya. Ya, contohnya misalnya orang punya kambing. Kambing ini goda. Tiap malam waktunya orang istirahat, dia teriak-teriak, keras suaranya. Dia gak bisa istirahat, terganggu. Mungkin tempatnya juga di belakang kamarnya. Hawas dia, jengkel. Udah malam itu dia ambil pisau, direbahkan, disembelih. Apa tujuan dia menyembelih? Tujuannya apa? Supaya dia gak terganggu. Gak ada tujuan sama sekali untuk makan ini. Besok pesta kita makan sama-sama. Gak ada. Niat untuk makan gak ada. Sekedar supaya dia gak terganggu. Berarti bukan untuk qasdul akal. Itu contoh bagaimana pengaruh kesengajaan niat orang menyembelih memang untuk makan dengan yang tidak niat untuk dimakan. Atau itu ya misalnya penyebab perselisihan antara dia dengan saudaranya misalnya, sahabatnya, lembu misalnya, gak bisa ini, kita kongsi, wah, cekcok, sampai berseteru, naudzubillah, gak tegur siapa, pembagiannya, hanya dia sadar, gara-gara lembu ini anak, berselisih sama akhi, sama sahibi, ini yang menyebabkan disembelih sudah, bismillah. Sama, tujuan dia dari awal bukan untuk makan, tapi untuk menyelamatkan dirinya dari perselisihan atau permusuhan dengan saudaranya. Tapi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala lebih menguatkan itu halal walaupun tanpa maksud makan. Karena tujuan itu sendiri sudah sah dalam syariat. Akal ada, qasd ada. Dan dia bermaksud menyembelih memang. Urusan niat untuk dimakan atau ini enggak harus kata Syekhul Islam. Maka halal cukup dengan adanya maksud itu sudah mencukupi. Baik itu mau dia makan atau supaya terhindar dari gangguannya kayak tadi misalnya teriak-teriak atau yang lainnya, walhasil selama dia berakal dan ada qasd halal yakfi kata Syekhul Islam rahimahullah. Dan sepertinya keumuman ayat menguatkan Syekhul Islam karena ayat katakan tadi ketika Allah haramkan binatang ini illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian zakat. Umum Allah enggak sebutkan kecuali yang kalian zakat dengan maksud untuk kalian makan, enggak ada. Yang penting kalian zakat. Ada ahliyah, ada akal, ada qasd, ada din, mencukupi itu. Nah, muncul pecahan masalah lain, tidak ada atau ada atau tidak adanya syarat ini. Yaitu semisal orang yang diserang oleh lembu misalnya, marah lembu itu, lari, walhasil mau nanduk dia. Wah bahaya ini misalnya. Mungkin dia bawa pisau misalnya, dia bawa pedang, begitu mendekat misalnya, walhasil dengan gerakan ini dia sikat lehernya misalnya. Taib. Adakah qasdul aql di situ? Apa qasdnya di situ? Membela diri. Kalau enggak aku yang ketanduk. Maka untuk membela diri dia pukulkan pisaunya atau pedangnya di lembu tersebut. Tujuan untuk akal tidak ada di situ. Yang fuqaha kuatkan dalam kasus semacam itu tidak halal. Karena qasdul tadhkiyah tidak ada. Qasdul kau ingatkan pula. qasdul tazkiyah tidak ada, qasdul akal juga enggak ada, dia ingin membela diri saja. Ada kulihal itu pecahan-pecahan masalah biasa fuqaha masuk dalam satu masalah nanti pecahannya kalau begini, kalau begini, kalau begini. Dan itu pentingnya buku-buku fikih. Jadi ketika kita belajar ilmu hadis misalnya, ya kalau hadis sarah para ulama terkait hadis itu matannya seperti ini, sarahnya begini. Kalau kelebihan kitab fikih dalam fuqaha, mereka banyak memecah permasalahan dan itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan seperti yang kita lewati tadi beberapa contohnya. Kalau begini, kalau terjadi seperti ini, jika seperti ini, itu semua terjadi di kehidupan. Nah, pecahan-pecahan masalah itu berguna bagi seorang penuntut ilmu untuk tahu hukum dan penjelasannya seperti apa. Itu di kitab-kitab fikih. Tapi itu terkait akal. Jadi sebentar ya, tak boh. Yang kedua ad-din, mau bilang kedua atau ketiga tadi, sama aja. Ad-din. Maka agama ini maksud ya Muslim, pelakunya si muzaki Muslim. Siapa Muslim? Ya ma'ruf yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, menjalankan syariat Rasulullah SAW. Maka yang tidak menerima itu kafir. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal Islami dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Muslim atau termasuk din adalah kitabi, ahlil kitab, Yahudi atau Nasrani. Mereka juga halal sembelihannya. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 5, Al-Yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, dihalalkan untuk kalian makanan ahlul kitab. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Kata Ibnu Abbas, Turjumanul Quran radhiyallahu ta'ala anhuma, ta'amuhum, ketika Allah katakan wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, ta'am ahli kitab halal bagi kalian, ta'amuhum dhabaihuhum, sesembelihan mereka. Makanan mereka yang dimaksud dalam ayat adalah sesembahan, astagfirullah, sesembelihan, kita mulai belihan, sesembelihan ahlil kitab. Karena kalau selain itu yang gak ada bedanya, misalnya itu roti, kue, sama apa bedanya ini kuenya Nasrani, kuenya Yahudi, kuenya Buddha, Hindu, gak membawa pengaruh. Tapi yang membedakan ini tadi sesembelihan. Makanya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula ketika Rasulullah SAW disebutkan kana ya'kul dhabaihal yahud. Beliau memakan sesembelihan Yahudi dan uhdiyat ilai ya ahdat ilahi imra'ah Yahudiyah syatan faqabilaha, seorang wanita Yahudi dari Khaybar menghadiahkan kepada Rasul daging dari domba dan diterima oleh Rasulullah SAW. Baik, itu din masuk di dalamnya muslim dan ahlil kitab. Yang kedua, jadi pecahan masalah yang fuqaha sebutkan. Kalau jelas muslim halal, zakatnya halal, ahlil kitab zakatnya halal. Taib, sekarang apakah ketika dikatakan ahlil kitab, kitabi, apakah harus syaratnya dua orang tuanya adalah ahlil kitab juga? Bapaknya Kristen, ibunya Kristen, misalnya, atau Yahudi, dengan Yahudi. Yang lebih dikuatkan, tidak disyaratkan untuk kedua orang tuanya harus ahlil kitab juga. Maka hukumnya ya tiap orang mereka, tiap personnya, dia ahlil kitab sudah cukup. Gak harus orang tuanya, kedua orang tuanya juga ahli kitab juga. Sehingga kalau misalnya si penyembelih ini Nasrani, dan kamu tahu kebetulan dia tetanggamu misalnya bapaknya ini komunis, ateis, halal, gak masalah. Kok nyembelih dia kok, si ahli kitab, bukan bapaknya. Itu masuk dalam keumuman ayat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Jadi akal kita ketahui masuk di dalamnya mumayyiz, terlebih masuk di dalamnya murahiq, murahaqah. Murahaqah itu usia-usia mau mendekati baligh. Kalau baligh misalnya 15-an tahun, 14 atau sekitar itu, 16. Amurohako dia 13 mungkin, 12. Sekitar itu murohik. Disebut fase murohako. Puber-pubernya anak mulai dia ngerti dunia, faham. Dia mulai punya akal pikiran, punya perasaan, bisa tersinggung dan lain sebagainya. Mulai. Nah, tentunya syarat akal ya masuk padanya, dia mumayyiz saja bisa berakal, apalagi ini murahiq lebih dewasa, lebih tua darinya. Nah, termasuk pula ahliyatul mudzaki, kalau itu apa? Pakai akalmu. Syarat sahnya zakat adalah ahliyatul mudzaki. Ahliya kamu tahu akal, tujuan, agama. Tadi berapa rinciannya. Berarti termasuk di dalamnya? Selama terpenuhi syarat ini? Antum kalau gak fokus aja gak bisa jawab. Padahal bukan sesuatu yang perlu pemikiran dalam, gampang. Siapa? Sudah, kita. yang terpenuhi ini sah zakatnya. Siapa? Barakallahu. Kan gampang. Berarti enggak harus laki muzaki itu enggak harus laki, perempuan pun sah zakatnya. Selama dia aqilah, muslimah, qasidah, syarat-syarat tadi terpenuhi, yakfi, sah zakat dia. Dan ayat illa ma zakaitum tadi haram ini kecuali yang kalian zakat. Umum mencakup rijal dan juga nisa. Maka halal zakatnya mereka. Taib. Halal zakatnya wanita. Selama terpenuhi ini tadi, akal, din, kos. Walaupun nah ya wanita sudah masuk tadi. Tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan. Mau dia saat tahira suci, saat dia haid, nifas, dia menyembelih, ya halal. Muslimah. Ada qasd, akal, aqilah ada padanya. Gak disyaratkan untuk dia itu dalam keadaan suci. Itu nisa perempuan yang terakhir atau bukan terakhir, tinggal dua. Masuk dalam keumuman ini pula tadi muslim jelas sudah, kitabi jelas, rojul, imro'ah, antum tahu tadi imro'ah dalam keadaan suci, ataupun haid, baik. Termasuk, sudah. Di sini kalimat rojul. Apa yang kamu pahami dari rojul? Hah? Bukan. Bukan itunya. Kalimat rojul difahami ya orang dewasa. Atau lebih spesifiknya yang sudah khitan. Dengan demikian al-aklaf yang belum khitan, ini masih ketutup, sah zakatnya. Tidak disyaratkan rojul, bukan berarti harus yang sudah maktun. Atau dikatakan, oh ini belum khitan, gak sah. Lah. Dia pun al-aklaf, disebut aklaf karena penutup, ini zakar, daging tipis yang menutupi itu sebelum dikhitan namanya kulfah. Itu namanya kulfah yang diambil kemudian dipotong itu. Itu namanya kulfah. Makanya yang belum dikhitan disebut aklaf. Al-aglaf. Zakatnya juga halal. Tidak makruh. Karena sebagian fuqaha mengatakan makruh. Karena dia belum rajul. Tidak ada dalilnya, tidak ada yang membedakan itu. Rojul, imro'ah, aklah pun di dalamnya, muslim kitabi, termasuk tidak dibedakan. Apalagi kira-kira yang terpecah dari situ. Buta. Tidak disyaratkan orang untuk melihat. Zakat tidak disyaratkan untuk basir. Basor tidak menjadi syarat. Maka buta pun sah zakatnya. Selama dia bisa. Ya mungkin terbiasa atau ini. Gimana ini lehernya. Bismillah. Wet. Halal. Selama syarat-syarat itu terpenuhi. Dia akil, dia dedin, ada kost. Maka buta pun masuk di dalamnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Kita break berapa menit untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.